إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid. Sebelumnya saya sampaikan tentang pembagian hidayah yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa beliau mengatakan hidayah ada dua macam, ya, selain yang kita kenal hidayatul taufik dan hidayatul irsyad, ada juga pembagiannya dengan hidayatun mujmalah dan hidayatun mufassalah. Ya, hidayah mujmalah yaitu hidayah yang bersifat global. Hidayah mufassalah hidayah yang bersifat terperinci. Oleh karena itu ketika kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, bukankah kita ini sudah berada di atas hidayah yaitu Islam? Benar, itu bersifat global, mujmalah. Adapun mufassalah terperinci, kita minta kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan apa? Dengan kita thalabul ilm. Oleh sebab itu, menyikapi, ya, permohonan kita tentang hidayah mufassalah yang beberapa kali saya sampaikan pada antum, kita beriman, kita tawakal, tapi kita tidak bisa lepas atau belum lepas dari kekuasaan dan gangguan setan. Karena kekuasaan dan gangguan setan tergantung kepada tingkat iman dan tingkat tawakal. Sementara iman bergantung kepada yaitu apa? Bertambahnya hidayah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bukan satu, ayatuhu bentuk jamak. Berarti kita perlu apa? Perlu menambah terus ayat-ayat itu. Ya. Dan berapa kali saya sampaikan kepada antum cara menyikapinya sebagaimana apa? Perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya. Amal paham sama amal. Dan amal paham sama amal tidak mungkin kecuali harus dilalui dengan membaca. Baca, paham, amal, kalau bisa kita menghafalnya. Baiklah, ya, ini sebagai penyemangat. Maksudnya para jemaah, dengan kita tujuan kajian kitab termasuk tadi disampaikan prinsip dasar Islam insyaallah, ya, besok saya jelaskan bagaimana tentang buku tersebut, kitab tersebut, dan juga yang sedang kita pelajari ini, ya. Kenapa? Karena kajian-kajian kitab itu sangat penting untuk apa? Untuk merekonstruksi tentang apa? Tentang sikap beragama kita. Sehingga kita di dalam memahami agama itu tidak hanya sekedar yang bersifat mujmal, yang bersifat global, tapi mufassal. Sesuai Al-Syekh, beliau mengatakan tauhid tidak dipelajari secara mujmal, secara global, tapi tauhid harus dipelajari secara mufassal, secara terperinci. Nah, perincian itu, maaf, ya, harus kita sikapi dengan apa? Dengan sabda Nabi, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu dengan mencatat. Kita sikapi seperti apa? Sikapi seperti perkataan Imam Syafi'i, al ilmu qassaid, ya, al ilmu qassaid wa qayduhu al kitab. Ilmu seperti binatang liar, untuk mengikatnya dengan kitabah. Dengan demikian kita nanti paham secara taksil, secara mendasar. Dengan demikian akar kita kuat. Karena apa? Karena tauhid itulah seperti pohon. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dalam surah Ibrahim ayat 20 berapa itu? 25 26 kalau tidak salah. Allah berfirman atau 24 25, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kepada kalimat yang baik, yaitu tauhid la ilaha illallah, dengan pohon yang baik, di mana pohon yang baik itu punya karakter, punya sifat satu, menancap akar ke dalam, akarnya ke dalam bumi, berarti tahsil, tahsilul ilm, mendasar. Sementara rantingnya tinggi menjulang ke langit dan buahnya bisa dimakan kapan saja. Ya, buahnya bisa dimakan kapan saja. Ya, demikian Allah memberikan permisalan kepada manusia. Nah, ini permisalan, ya, agar apa? Agar manusia bisa mengambil pelajaran. Nah, para jemaah rahmati Allah, mari kita benar-benar memahami petunjuk para ulama, sehingga hari demi hari, ya, ilmu bertambah. Karena ilmu dan iman itu berbanding lurus, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat, bukan satu ayat, ayat-ayat. Nah, kita bertambah satu. Sesuai dengan maudhu' yang kita pelajari, terutama hal yang mendasar, sehingga kita bisa memahami persoalan. Dengan demikian kita bisa memproteksi diri kita dari fitnah, baik syubhat maupun syahwat, menghasilkan apa? Keyakinan dan kesabaran. Dengan demikian kita harapkan, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, bisabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin, dengan sabar dan yakin, ya, didapatkan, diraih yang namanya al imamatu fiddin, kepemimpinan dalam agama, keteladanan. Ibnu Katsir mengatakan ketika memberikan penjelasan, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Apa? Kita menteladani orang-orang yang sebelumnya dari salafus soleh, dan kita juga menjadi teladan bagi setelah kita, paling tidak untuk anak dan keturunan kita. Anak-anak di belakang, jangan ribut, tolong. Anak-anak, kalau ribut pulang saja, ya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, ini masih penjelasan hadis Ubadah bin Shamit, ya, yaitu apa? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nah, kita sudah bahas, ya, pada sekarang ini sampai pada pembahasan wa rasuluh. Barang siapa bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Apa kata beliau? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ammar risalatu fahuwa rasulun arsalahu Allah azza wa jalla bi aqdami syariatin ila jami'il khalqi. Adapun ar-risalah, ya, yaitu rasul yang Allah utus azza wa jalla dengan seagung-agungnya syariat kepada semua makhluk, ya, kepada semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, ya, basyiran wa nadhira walakinna aktsarahum la ya'lamun, ya. Allah berfirman, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua manusia, kafatan linnas, basyiran wa nadhira, sebagai apa? Pemberi kabar gembira dan peringatan. Nah, ya. Jadi rasul ini, para jemaah, pertama rahmat, ya. Rahmat bagi semua alam. Ya. Bagi semua makhluk. Tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk semuanya. Rahmat di sini penjelasan ayat yang lain sebagai apa? Basyiro wa nadhiro, memberi kabar gembira dan juga peringatan. Kabar gembira dengan surga, peringatan dengan neraka. Kabar gembira dengan apa? Dengan manfaat tauhid dan peringatan dari bahaya syirik. Kabar gembira dengan apa? Bagaimana menegakkan sunnah dan peringatan dari perbuatan bidah. Kabar gembira dari apa? Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan peringatan dari apa? Dari perbuatan maksiat. Tidak lepas dari itu. Dan ini prinsip harus kita pahami. Ya. Sebab kalau hanya rahmatan lil alamin, kemudian ayo jangan sebut-sebut tauhid, syirik nanti bisa mecah belah umat. Kan Islam rahmatan lil alamin. Ini salah. Jangan bicara bid'ah, itu akan mempengaruhi hubungan satu dengan lain. Nah, sekarang ini yang digembar-gemborkan. Ya. Nah, ini para jemaah. Nah, insyaallah pada pelajaran prinsip dasar Islam yang disusun oleh Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, insyaallah kita banyak mengambil manfaat, ya. Sampai saya kepengin ngasih judul Qawaid wa Fawaid, ya. Min prinsip dasar Islam, ya. Min al-usul al-islamiyah, ya. Qawaid fahmuha wa ta'silatuha. Ya. Fahmuha wa ta'silat, ya. Ta'sil. Insyaallah coba besok antum, ya, 50 datang pertama dapat buku itu dengan gratis, tapi dengan catatan konsisten tuh harus datang. Kalau nggak datang harus balik. Ya. Jadi ada udzur syar'i, ya. Dan bacanya jangan seperti baca koran. Nanti saya sampaikan itu prinsip-prinsip betul yang kita bisa ambil manfaat besar, ya. Yang mewakili dari bagaimana pemahaman penulis, ya. Bagaimana pemahaman penulis, insya Allah. Kemudian kata beliau, faballaghaha ghayatal balagh, ya, bahwa Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah itu dengan sesungguhnya, ghayatal balagh, dengan sesungguhnya, dengan serius. Ya, beliau menyampaikan amanah. Beliau menyampaikan amanah. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, ketika haji wada, ya, beliau mengatakan kepada para sahabat, ya, fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun kahurmati yaumi hadza, ya, kahurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, bahwa darah dan harta kalian atas kalian seperti haramnya hari kalian sekarang ini, yaitu yaumun nahr, ya, di Arafah ini. Kemudian seperti bulan sekarang ini, Dzulhijjah, di negeri kalian di Bladul Haram. Nah, kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyampaikan apa? Beliau mengatakan kulna, beliau menyampaikan apa kata beliau? Ala hal ballagtu qalu na'am. Bukankah aku sudah sampaikan? Iya. Maka beliau mengatakan Allahumma syahad, ya Allah, saksikan. Nah, ini. Jadi Nabi ini sudah menyampaikan risalah beliau semuanya, ya, sampai sempurna agama ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Ayat ini para jemaah, ketika ya seorang Yahudi, ya, mendengar ayat tersebut, datang kepada Umar bin Khattab kemudian mengatakan sebagaimana hadis dari Imam Bukhari, ya, wahai Amirul Mukminin, ya, dalam riwayat yang lain dengan menyebut Amirul Mukminin, seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai apa? Sebagai hari besar. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka paham betul dengan risalah Islam. Karena memahami pentingnya, ya, risalah Islam, sampai mereka mengatakan seandainya ayat itu turun kepada kami, kami jadikan hari itu sebagai apa? Hari raya. Ya. Dan beliau menyampaikan demikian ma'anahu udhiyah wa qutil. Ya, udhiyah wa qutila. Beliau menyampaikan risalah dengan sempurna, dengan sebenarnya semua disampaikan, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ma baqiya syai'un ya, yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa waqad buyyana lakum. Rawahu Tabrani. Beliau mengatakan tidak tersisa sedikit pun yang mendekatnya ke surga dan menjauhkan dari neraka, semua sudah disampaikan. Ya, namun dalam menyampaikan beliau tidaklah mulus, beliau udhiya disakiti, wa qutila diperangi sebagai ujian, ya. Hatta innahum ja'u bisalal jazuri wa huwa sajidun 'indal Ka'bah. Hingga mereka orang-orang musyrik Quraisy ya datang bawa apa? Bawa kotoran dalamnya sembelihan al-jazur, ya, unta apa namanya? Dalemannya yang penuh dengan kotoran dan darah dilempar ke Nabi ketika beliau sujud di depan Ka'bah, wa wada'uhu 'ala dhahri, diletakkan di atas punggungnya. Ini ujian dakwah ya. Ujian dakwah seperti itu. Sementara kita hanya disebut sebagai apa? Kambing ya, cingkrang kebanjiran. Ya kita sabar dan sebagainya. Ya. Kita sabar. Asyaddul bala bala'ul anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Yang paling berat ujian itu adalah para nabi. Para nabi, kemudian orang berikutnya dan kemudian orang berikutnya. Dalam riwayat yang lain, tsummal ulama tsummas salihun. Kemudian para ulama, kemudian orang-orang yang soleh. Nah, itu ujian para jemaah rahmati Allah, ya. Kullu dzalika karahiyatan lahu wa lima ja'a bih. Semua yang beliau alami ini ya dengan sebab karena orang-orang benci kepada beliau dan juga benci kepada apa yang dibawa oleh beliau. Ya. Berarti apa para jemaah? Dakwah Nabi ini ya punya sifat ya tidak disukai. Ya. Dakwah tauhid. Bahkan mereka mengatakan kalian telah memisahkan keluarga dengan keluarga, ayah dengan anak. Ya. Dikatakan oleh siapa? Oleh Utbah bin Rabi'ah, ya. Utbah bin Rabi'ah. Tidak suka dengan apa? Dengan dakwah beliau. Nah, artinya apa? Kita bisa mengambil pelajaran. Sekarang kalau kita menghadapi itu, ya, kita harus sabar. Menghadapi warga tidak suka dengan penampilan kita, tidak suka dengan kita bertahan dengan sunnah, dengan tauhid, harus sabar. Ya. Sebab kita yakin ya mereka tidak tahu. Karena apa? Karena kita semua mengalami itu. Ya. Dan yang paling penting jangan mudah-mudah untuk mengatakan bahwa mereka adalah pertama mungkin musuh dakwah atau mengatakan ini sebagai ujian dakwah misalkan. Tapi kita cross check dulu dengan kita. Karena memang Rasul dijadikan untuk beliau ya musuh dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 112 ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururo. Surat Al-An'am 112. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi itu musuh dari bangsa jin dan musuh dari bangsa manusia yang saling membisikkan dengan perkataan yang saling mempengaruhi satu dan yang lain. Kalau Rasul dapat musuh dakwah, musuh tauhid, musuh sunnah yang tidak suka dengan tauhid, tidak suka dengan sunnah. Kalau Rasul itu dibimbing oleh wahyu. Kalau Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu. Tapi kalau kita dakwakan kepada masyarakat tauhid, kemudian kita dimusuhi, maka coba kita lihat ya apakah kita sudah benar dalam mendakwahkan mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan untuk kembali tauhid. Atau kita masuk ke dalam ayat Allah, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah yang fa sababiyah, yang menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa tanpa ilmu. Ya, antum buka dalam firman Allah, ya, surat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, surat An-Nahl ayat 108. Nah, ini sama dengan tadi Al-An'am, An-Nahl ayat Al-An'am 108 sama Al-An'am tadi 112. Sekarang 108. Naik ke atas sedikit. Ya. Kalau tadi Allah jadikan pada masing-masing nabi itu musuh setan dan manusia. Ya. Setan dan manusia. Setan dari bangsa jin dan manusia. Nah, sementara kita kalau nabi dibimbing oleh wahyu, kita tidak. Ya. Nah, karena itu kalau kita sampai salah dalam mendakwakan tauhid, ya kita yang salah. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bi ghairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah yang menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa tanpa ilmu. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Taimiyah menjelaskan, mencaci maki sesembah selain Allah hukumnya wajib. Tapi kalau berakibat fatal mencaci maki Allah tanpa ilmu, maka tidak boleh. Termasuk mengingkari kemungkaran. Ketika menyebabkan kemungkaran lebih besar, hukumnya haram. Ini dalilnya. Ya, ini paham ikhwan ya. Selanjutnya, ya, beliau dibenci, beliau sendiri dibenci, dakwah beliau dibenci. Wa ma'adzalika sabaro. Namun beliau tetap bersabar. Yalqaunal adza wal antana wal aqdar ala atabati babihi. Bahkan mereka orang musyrik Quraisy melempar al-adza. Al-adza itu apa saja yang tidak menyenangkan. Al-antan bau busuk. Al-aqdar kotoran-kotoran. Kemana? Ke daun-daun pintu beliau. Ala ataba atabati babihi. Ya, karena tidak suka dengan beliau, tidak suka dengan dakwah beliau. Ini. Lakin hada lin nabiyil karim. Tapi ini untuk nabi al-karim. Ya. Imtihanun minallahi azza wajal, sebagai ujian dari Allah azza wajal. Ya, li ajli an yatabayyana sabruhu wa fadluhu, dengan tujuan agar kesabaran dan keutamaan beliau lebih jelas lagi. Ya. Nah, kalau antum, kita boleh tidak ketika kita dilempar kotoran begitu balas? Boleh tidak? Hah? Boleh? Allah berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum." Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman i'tada." Dalam surat antum bisa lihat Al-Baqarah 194, ya. Al-Baqarah 194. Itu pilihan ya, tergantung situasi dan kondisi. Tapi memberikan maaf itu lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Surat Fussilat. Ya. Surat Fussilat. Ayat berapa ya? 33 ya? Atau 34? Bisa dilihat itu. Ya. Balaslah keburukan dan kebaikan. Kalau ada permusuhan akan jadi teman-teman yang akrab. Tapi itu tidak didapatkan kecuali orang yang sabar dan orang yang memiliki karunia. Namun melihat kondisi ya. Kalau orang diajak kepada tauhid ya, dengan cara kasar kita mengatakan syirik ini begini ya. Kemudian kamu tuh neraka, apalagi begitu. Berarti kita telah membuka peluang untuk apa? Mereka memusuhi dakwah tauhid. Ya. Itu kita tidak boleh. Kemudian kita pakai ayat bahwa masih ada musuhnya dakwah tauhid. Tapi kalau disampaikan, dijelaskan ini syirik, ini bid'ah, masih ada perlawanan, masih tidak suka, itulah ujian. Ya. Nah, kalau bagi Rasul di sini, lakin hadza lin nabil karim. Tapi ini untuk nabi. Ya. Sebagai apa? Imtihanun minallahi azza wa jalla, ujian dari Allah. Agar apa? Agar jelas, lebih terang kesabaran dan keutamaan. Yakhruju wa yaqul, beliau keluar dan berkata, ayu jawarin hadza ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdi Manaf. Tetangga macam apa ini ya? Wahai bani Abdi Manaf. Fasabara, jadi beliau tidak melawan. Ya. Dan memang dalam sejarah di Mekah ya beliau banyak bersabar. Ya, karena dakwah masih pertama. Adapun di Madinah, beliau ketika diserang dalam perang Badar, beliau juga melakukan perlawanan, tergantung kepada situasi dan kondisi. Ya, namanya diserang. Dan orang-orang banyak yang salah paham dalam masalah itu. Ya. Hatta fatahallahu alaihi, hingga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada beliau. Ya, Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada beliau. Wa andara ummal qura wa man haula, dan beliau memberikan peringatan kepada ummal qura. Ummul qura itu mana? Mekah. Ya. Dan yang sekitarnya. Thumma innahu hamala hadhihi syari'ah man ba'dahu ashaddun nas amanatan wa aqwahum 'alal ittiba. Kemudian ya, yang membawa syariat ini, melanjutkan syariat ini setelah beliau, adalah orang-orang yang paling kuat, paling besar amanahnya, paling kuat dalam ittiba kepada Rasulullah. Siapa? As-sahabatu radhiyallahu anhum. Mereka adalah para sahabat. Ya, para sahabat. Nah, dalam sejarah ya, dalam sejarah selalu ada yang memusuhi dan juga selalu ada yang menolong. Seperti Nabi Isa, Nabi Isa mengatakan ya dalam surat As-Saff ya. Dalam surat As-Saff ya. Dalam surat As-Saff beliau ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah kamal kalian sebagai penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawairiyyin man ansari ilallah. Ya. Sebagaimana Isa mengatakan kepada orang-orang Hawari, ya, siapa yang akan menjadi penolong agama Allah? Qal hawariyun nahnu ansarullah. Hawariyun mengatakan, kami akan menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau antum ada orang yang mendakwahkan kebenaran, ayo sama-sama. Ya. Kita saling bahu-membahu. Kita saling apa? Menjadi penopang dengan dakwah tauhid para jemaah rahmati Allah, ya. Wa adduha ilal ummah naqiyatan salimatan. Dan para sahabat mereka menyampaikan ar-risalah tersebut kepada umat naqiyatan salimatan. Ini juga kaidah penting. Naqiyah, bersih, salimah, selamat, lurus. Bersih dari apa? Ya, bersih dari tiga penyakit. Ya, tiga penyakit. Syirik, bid'ah, maksiat. Selamat manhajnya. Ya, makanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqah kulluhum fin nar illa wahida wa hiya al-jama'ah. Faqalu ya Rasulullah, ma hiya al-jama'ah? Faqala, ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi. Ya, umat ini Islam pecah jadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Siapa al-jama'ah? Siapa ya Rasulullah jama'ah? Ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi, apa saja yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Itulah yang disampaikan para sahabat. Itulah yang disebut dengan manhaj, ya. Manhaj untuk ikuti para sahabat. Walillahil hamd, kata beliau. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya, ar-risalah. Nah, untuk ar-risalah ini, ya, kita meyakini bahwa beliau sebagai rasul, dan sebagai rasul yang terakhir, maka Muhammadun abba hadimir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, ya. bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang dari kalian, tapi beliau adalah Rasulullah dan nabi yang terakhir. Ya. Dan beliau tegaskan, ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-bahi alladhi yuhabbi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yusharru an-nas ala qadami wa ana al-aqib wal-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, aku adalah al-mahi, yaitu apa? Kekufuran dihapus dengan perantaraanku. Perantaraan apanya? Dakwah beliau. Bukan dengan perantaraan zat beliau, fisik beliau. Hadis ini ya, dan aku adalah al-hasyir, ya, di mana manusia dikumpulkan di depanku. Dan aku adalah al-aqib, di mana tidak ada nabi setelahku. Ada pernah saya mendengarkan satu ceramah, orang mengatakan, ini bukti ya bahwa ba di sini ya, ana wa anal hasyir alladhi yumha bil kufru. Di sini menunjukkan bahwa bertawassul kepada nabi. Ya, bertawassul kepada nabi. Di antara dalil dipakai ini. Padahal apa? Apakah ketika nabi lahir kemudian langsung kekufuran tidak ada? Kan tidak. Ya. Tapi dengan apa? Dengan dakwah. Dan dakwah adalah amal. Itu. Termasuk hadis Ad-Dharir, ada orang buta datang kepada nabi, ya minta didoakan. Nabi berikan pilihan, saya mau doakan, tapi kalau mau sabar, ya kamu dapat pahala. Nabi minta doakan. Akhir suruh itu apa? Suruh wudu, sholat dua rakaat, baru dia berdoa. Ya. Hadis Jarir, ya apa hadis Ad-Dharir. Saya catat hadis itu, Puan, ya. Sebagaimana ini biar ini juga jadikan alasan bagi orang yang bertawassul kepada nabi dengan jahnya, jah ya, dengan kedudukan beliau. Hadis Utsman bin Hunayf, anna rajulan dharir al-basar akan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang buta matanya datang kepada nabi Sallallahu dan berkata, "Allah an yu'afiyani." Doakan untuk saya kepada Allah agar menyembuhkan saya. Faqala sallallahu beliau bersabda, "In syi'ta da'utu laka." Kalau kamu mau aku doakan. "Wa in syi'ta akhartu dzak." Kalau engkau mau diakhirkan. "Fa huwa khairul laka wa fil riwayah wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul laka." Kalau kamu mau sabar itu lebih bagimu. Tetap buta sabar, ya. Faqala ud'uhu. Orang itu mengatakan, doakan saya. Selanjutnya, fa'amarahu an yatawaddaa fa'isnu wudu'ahu fa'isalli raka'ataini wa yad'u bihadha du'a. Lalu orang ini disuruh untuk berwudu dan dia berwudu dengan baik lalu salat dua rakaat. Wudu, salat. Nabi yang nyuruh wudu, salat. Kemudian baru berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyur rahmah. Ya Allah, ya, aku berdoa minta kepada Engkau. Aku menghadap Engkau dengan nabimu Muhammad Nabiur Rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhi. Wahai Muhammad, aku menghadap denganmu kepada Rabbku di hajatku ini. Fataqdili. Ya, ya Allah, maka kabulkan. Ya. Nah, ini lihat bahwa orang buta tersebut duduk di rumahnya atau datang kepada nabi, datang. Kalau memang bertawassul dengan zatnya nabi, dengan jah kedudukan nabi, cukup di rumahnya. Allahumma atawajju Allahumma inni as'aluka wa tawajju ilaika bi nabiyyika Muhammad. Tapi tidak, datang kepada nabi. Kemudian nabi dan dia orang ini minta apa? Udu' Allah, doa. Berarti apa? Tawassul dengan doanya nabi. Bisa itu datang kepada nabi, bukan di rumahnya. Kalau memang tawassul dengan zatnya nabi, cukup di rumahnya. Enggak perlu datang kepada nabi. Ya, datang kepada nabi. Setelah datang, minta doa nabi. Setelah itu nabi kasih pilihan. Kalau mau sabar lebih baik. Tapi kalau mau saya doa enggak doakan supaya disembuhkan. Dia milih supaya doakan sembuh. Nabi gak langsung mendoakan, tapi ya kamu wudu, kamu sholat. Ah, baru dia berdoa. dan manggil Nabi, wahai Nabi Muhammad. Berarti apa? Ada dialog antara dia dengan Nabi Muhammad di depannya. Nah ini, ya ini jadi hadis andalan. Dari sini maka muncullah ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana dan seterusnya. Salawat-salawat yang tawassul, ya. Bahkan tidak hanya tawassul dengan beliau, bahkan sampai minta kepada beliau. Saya ada rekamannya. Mari kita, Profesor Doktor, mari kita berdiri. Kita yakin bahwa Rasul datang di majelis kita. Wahai Rasul, ingat wajah kami, tolong. Ingat wajah kami, tolong. Ingat wajah kami. Berikan syafaat mula ini. Sudah minta. Sampai sejauh itu. Ya. Maka tawassul dengan jah beliau, dengan kedudukan beliau, bid'ah. Ulama menyebutkan, termasuk dalam fatwanya Syekh bin Baz. Ya. Tapi itu bisa jadi jalan kepada kesyirikan kalau sampai minta kepada beliau. Nah, inilah para jamaah rahmat Allah. Oleh karena itu, hadis yang kita pelajari, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah itu sebagai apa? Sebagai bantahan bagi orang-orang Nasoro. Karena sudah mentuhankan Nabi Isa. Ya. Muhammad dan abduhu wa rasuluh, bantahan bagi Yahudi. Ya. Dan ini juga bantahan bagi ya orang-orang yang sampai memberikan hak-hak ketuhanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tadi yang saya sebutkan, ya, selain hadis Doril yang barusan saya dengar, saya bacakan, dan hadis tentang bahwa aku adalah sebagai penghapus kekufuran, ya. Allah menghapus kekufuran dengan perantaraan aku, dengan perantaraan jah kedudukan beliau atau dengan dakwah beliau. Tentu dengan dakwah beliau. Dan dakwah beliau gak langsung orang masuk Islam. Ya, beliau disakiti, dilempar kotoran itu rumahnya. Dilempar kotoran hewan di punggungnya ketika sujud. Beliau diperangi, berdarah-darah. Perjalanan rahmati Allah. Ya. Perjalanan semua. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum matharul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إنا نصر الله قريب. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang ujian kepada kalian sebagaimana orang sebelum kalian dulu? Masatul baksa wadzarr, al baksa wadzarr, ya, apa itu? Ditekan, dipresser, caci maki. Sampai mereka goncang, wazulzulu. Nah, manusiawi goncang, manusiawi. Sabar, goncang, berat. Ya. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu mahu mata Rasulullah. Sampai ya orang beriman dan Rasul berkata, kapan pertolongan Allah datang? Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Kalau kita mau nolong agama Allah, qala al-hawariyuna nahnu Ansarullah. Hawariyun mengatakan kami penolong agama Allah. Ya. Ya. Buka dalam surat Am hasibtum an tadkhulul jannah. Supaya kita semua menambah ayat-ayat itu, ya. Menambah ayat dicatat, nanti pulang dimurojaah kembali. Kalau kita belajar agama, maaf, jangan seperti baca Quran. Jangan baca cepat, tadabbur. Jangan seperti baca apa namanya? WA. Jangan seperti baca yang kita dapat kiriman artikel, tapi tadabbur. Afala yatadabbarul Quran? Am ala qulubin aqfalha? Afala yatadabbarul Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajidu fihi ikhtilafan katsira. Al-Baqarah 214. Apakah kalian ya mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian-ujian seperti orang terdahulu? Ya. Dicaci maki, diusir, macam-macam, digebuk. Nah, kita masih apa? Dikatakan teroris. Kita nentang teroris, dikatakan cingkrang banjir. Kita tentang, kita tidak seperti itu. Ya, nah mari kita tebarkan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan. Baiklah, ya sudah azan, sudah ya. Sudah masuk Isya belum? Ya, baik sampai di sini dulu. Ya, kita break azan, nanti kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan ya. Beliau melanjutkan perkataannya wa nuhibbur rasulah sallallahu alaihi wasallam lillahi wa fillahi wa hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam min hubbillahi wa nuqaddimuhu ala anfusina wa ahlina wa auladina wan nasi ajma'in وأحببناه من أجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحقق شهادة أن محمد رسول الله وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا ونعترف به بألسنتنا ونطبق ذلك في متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا فنأمل بهديه ولا نأمل له. Apa kata beliau? Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillah wa fillah. Kalau boleh saya tambah satu wabillah. Ya. Ya. Wabillah. Karena beliau mengatakan juga dalam syarah Riyadhus Shalihin lillah fillah billah. Maka apa maksudnya? Kita cinta Rasulullah itu karena Allah. Karena cinta Rasul ibadah, ya. Wa fillah. Nanti saya jelaskan dulu, saya terjemahkan dulu. Dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk mencintai Allah. Kita mengedepankan beliau atas diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan semua manusia. Kita mencintai beliau karena apa? Karena beliau adalah sebagai utusan Allah. Dan kita merealisasikan persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dengan apa? Dengan cara kita meyakini hal tersebut, bahwa beliau adalah Rasul, dengan hati kita. Dan kita mengakui dengan lisan kita, serta kita mempraktekkan dengan mengikuti ittiba pada beliau dengan anggota badan kita, sehingga kita beramal dengan petunjuk beliau dan kita tidak beramal untuk beliau. Nah ini ya, wala na'mal lahu, karena tidak boleh beramal untuk nabi, tapi beramal untuk Allah dillahi ta'ala. Ya, nah, kita lihat di sini ya, bahwa kita mencintai Rasulullah lillah, kata beliau, karena Allah. Karena cinta Rasul termasuk apa? Ibadah, ibadah besar. Ibadah besar cinta Rasul. Nabi bersabda apa? Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman kalian sampai aku dicintai melebihi bapaknya, melebihi anaknya, melebihi semua manusia. Ya. Bahkan ancamannya dalam surat Taubah. Antum lihat di situ. Ya. Qul in kana aba'ukum wa. Surat Taubah ayat 24 ya. At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum ya minallahi wa rasulih apa wa jahadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Katakanlah, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, bisnismu yang kamu senangi, rumahmu yang kamu cintai, lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, tunggu saat Allah mendatangkan urusannya. Ya. Ini. Jadi kita cinta kepada Rasul itu apa? Sebagai apa? Ibadah. Untuk lillah, ibadah harus karena Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Wa fillah, kata beliau. Fillah. Apa fillah? Sesuai dengan syariatnya. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka cinta kepada Rasul pertama syaratnya karena Allah. Karena cinta kepada Rasul ibadah. Yang kedua, fillah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajarkan Allah Ta'ala. Bagaimana kecinta kepada Rasul? Apa dengan cara menjalankan maulid Nabi? Tidak. Tidak ada contohnya. Baca solawat, iya. Ya, baca solawat. Ikuti jejak beliau. Itu baru cinta kepada Rasul. Fillah. Yang ketiga, billah. Apa billah itu? Di sini beliau tidak cantumkan, tapi dalam syarah Riyadhus Shalihin ya, dalam kita beribadah itu tiga, lillah, fillah, billah. Apa billah? Dengan pertolongan Allah. Ya. Sekarang saya tanya sama antum. Kita baca selawat berapa kali? Ya. Kalau enggak dapat pertolongan, ya kita sulit. Sekarang ingat. Karena kita nuntut ilmu, langsung kita baca. Keluar sudah lupa lagi. Udah jalan lagi, lewat lagi. Ya, makanya perlu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Karena kemudahan semua diberikan oleh Allah. Ya, seperti sering kita dengarkan bagaimana Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Faqala laqad sa'altana 'azima innahu la yasiru illa ya innahu la yasiru liman yasarallahu alaihi. beritahukan kepada saya ya Rasul, apa saja yang bisa membuat saya masuk surga dan menjauhkan saya di neraka. Apa kata beliau? Kamu bertanya perkara berat, besar, tapi itu mudah bagi siapa? Bagi yang dimudahkan Allah. Nah ingat ini, yang ketiga ini prinsip ibadah Ahlussunnah. Kalau boleh saya tambahkan lagi, tiga lagi ya, apa? Khauf, roja, mahabbah. Nah itu kalau kita beribadah ya, enam ini. Pertama apa? Lillah. Kedua, fillah. Ketiga, billah. Keempat, al-khawf. Lima, ar-roja. Enam, al-mahabbah. Itu prinsip dalam kita beribadah. Cinta Rasul adalah ibadah besar. Ya. Fahubur Rasul sallallahu alaihi wasallam min hubbillah. Maka cinta Rasul termasuk cinta kepada Allah. Al-Imran yang terkenal. Ayat 31. Iqul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi, maka Allah akan cinta padamu dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dan ampunan Allah, ittiba' kepada Nabi. Ibnu Katsir menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri, orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat itu. Ya. Dan Ibnu Katsir mengatakan orang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak menggunakan at-thariqah al-muhammadiyah, tidak menggunakan cara yang diajarkan Nabi itu fillah tadi, maka dia berbohong ya. Kita mengedepankan beliau nuqaddimu ala anfusina, atas diri kita, keluarga kita, anak kita di semua manusia. Ya, kalau kita mengutamakan mereka, ancamannya at-taubah ayat berapa tadi? Ayat 24 ya, ayat 24 ya. Ini para jemaah rahmat Allah. Bahkan ketika Umar Khattab mengatakan, ya Rasul, engkau lebih kucintai dari segalanya kecuali diriku. Apa kata Nabi? Termasuk engkau ya Umar ya. Maka beliau mengatakan, sekarang Rasul, ya sekarang. Maka beliau menyatakan, engkau lebih kucintai dari semuanya termasuk diriku. Nah, ini pelajaran besar bahwa Umar Khattab ya tetap mencintai dirinya dibandingkan Rasul, manusiawi. Tapi beliau bukan manusia biasa. Sehingga apa kata beliau? Termasuk engkau ya Umar. Sekarang langsungnya sekarang. Baru beliau katakan, aku mencintai engkau dan lebih dari segalanya termasuk diriku. Menunjukkan apa para jemaah? Betapa kuatnya ittiba'nya kepada Nabi ketika Nabi mengatakan seperti itu. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak berat dengan keputusan Nabi, pasrah langsung. Ini para jemaah ya, itu adalah sifat orang yang beriman. Kita cinta kepada beliau karena beliau sebagai Rasulullah. Ya, ahbabnahu min ajli annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mentahqiq ya, yaitu apa? Mewujudkan persaksian Muhammad Rasulullah dengan apa? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian ittiba, mempraktikkan dengan ittiba anggota badan. Kita beramal dengan petunjuknya. Fa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Yang paling penting di sini kata terakhir beliau, ini sebuah keyakinan akidah, wala na'malu lahu. Ya, na'malu bihadzih wala na'malu lahu. Kita beramal itu dengan menggunakan petunjuk beliau fillah. Ya, wala na'malu lahu, dan kita beramal bukan untuk beliau. Karena apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ya. Jadi jangan salah. Sehingga kecintaan yang barangkali tidak pada tempatnya bisa hulu ya, kemudian naudzubillah bisa beramal karena beliau. Ya, buktinya orang Syiah ada yang mengakui Ali sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Ya. Nah, kalau kita lihat banyak bacaan-bacaan yang sampai pada tingkatan yang sampai mendudukkan beliau bukan pada tempatnya, seperti perkataan Al-Busairi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Fa inna min judika dunya wa dharratiha aw wa dharratuha wa min ulumika ilmul lahi wal qalam aw ilmul lahi wal qalam. Di antara kedermawananmu adanya dunia ini ya, dan isinya Dan diantara ilmunya ilmu Lauhul Mahfudz dari ilmu kolam. Ini sudah Allah tidak tersisa. Padahal itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ya. Kemudian terakhir amma yanqutu tahqiqu hadhihi syahadah fahuwa, adapun yang bisa mengurai membatalkan tahqiq realisasi dari persaksian kita, fahuwa fi'lul ma'asi, perbuatan maksiat. Fal maksiatu naqsun fi tahqiqi hadhihi syahadah li'annaka kharajta bi maksiatika min ittiba'in nabi. Perbuatan maksiat bisa mengurangi persaksian kita, karena maksiat itu mengurangi persaksian. Karena kau telah keluar membawa dengan maksiat dari apa? Dari ittiba kepada nabi. Yang kedua, al-ibtida' fid din ma laysa minhu, perbuatan bid'ah dari dalam agama yang tidak ada dalam agama itu. Li'annaka taqarrabta ila Allah bima lam yashra'hu Allah wala rasuluh. Karena engkau bertakarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan rasulnya. Wal ibtida'u fid din fil haqiqah min al-istihza' billah. Perbuatan bid'ah dalam agama pada hakikatnya adalah merupakan apa? Istihza' billah, ya. Memperolok-olok Allah, ya. Oleh karena itu dalam ayat disebutkan, ya, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqdu mahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Kalau kamu dengar ayat Allah itu diperolok-olok, diingkari, kamu jangan duduk sama mereka sampai mereka kembali keluar dari perkataannya. Dari ayat ini dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, dalam kita waqif terhadap ahlul bidah, dan dia menukil perkataan Mukatsir, ya, tidak bolehnya duduk di majelis ahlul bidah. Karena bidah itu termasuk istihza. Ini beliau katakan istihza. Ya. Itu. Antum lihat nanti di perkataan Mukatsir terhadap ayat itu. Ini surat apa itu, ya? Surat Idza sami'tum ayatillah yufaru biha wa yustahza'u biha fala taqadu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Surat An-Nisa 149 140, ya. Laqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yufaru biha wa yustahza'u biha fala taqadu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Ya, innakum idzam mithluhum. Ini ayat, ini syekh, ya, saya ulang kembali kawan. Ini prinsip, ya, apa kata beliau yang bisa mengurangi, ya, tahqiq perwujudan, mewujudkan persaksian asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pertama, perbuatan dosa, maksiat. Karena maksiat itu mengurangi apa? Syahadat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alasannya li'annaka kharajta bima'siyatika minattiba'in nabi, karena engkau sudah keluar membawa dengan perbuatan maksiat itu dari keluar dari apa? Keluar dari ittiba' kepada nabi. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa mengurangi al-ibtida' fid din ma laysa minhu, perbuatan bid'ah yang bukan dari agama. Apa alasannya? Li'annaka taqarrabta ila Allah, karena kamu taqarrub kepada Allah bima lam yashra'hu Allah wala rasuluh, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan rasulnya. Wal ibtida' fid din fil haqiqah minal istihza' billah. Ternyata perbuatan bid'ah itu pada hakikatnya termasuk istihza'. Apa istihza'? Memperolok-olok Allah taala. Li'annaka taqarrabta ilaih bi syai'in lam yashra'hu, karena engkau mendekatkan diri pada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, ya. Baca Al-Baqarah An-Nisa ayat 140, ya. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza samitum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqdu mahum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Ya, ini penting ini, ya. Innakum idza mithluhum. Nanti buka tafsirnya. Dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mawqif Ahlussunnah min Ahlil Bidah, kurang lebih, ya, judulnya seperti itu. Yaitu apa? telah Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran. Kalau kamu mendengar ayat Allah diingkari atau diperolok-olok, jangan duduk bersama mereka sampai mereka beralih pada pembicara yang lain. Kalau tidak, kalian termasuk bagian dari mereka. Apa kata beliau? Ini larangan juga bermajelis dengan ahlul bidah. Sama ahlus sunnah gak mau bermajelis. Sama ahlus sunnah mau bermajelis, kan aneh. Ya. Untuk apa? Wah, kita dalam rangka. Ya. Nah ini, antum bisa buka nanti di tafsirnya. Ini dulu tulis ya, Ibrahim Ar-Ruhaili. Perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Makanya di sini beliau, ya itulah kalau ulama ya. Kalau kita kan nukil saja. Ya, kalau mau langsung kesimpulannya, karena bid'ah itu pada hakikatnya adalah memperolok-olok Allah Ta'ala. Nah, ini. Ya. Ini para jemaah, jangan sampai berprinsip ambil baiknya, buang buruknya. Emang kita siapa? Ambil baiknya, buang buruknya. Kita siapa? Ya. Sementara Umar bin Khattab mengatakan, Abdullah bin Umar, dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuka fandur amman ta'khud. Khud 'an alladziina istaqamu wa la ta'khud 'an alladziina malu. Agamamu, agamamu, hati-hati, karena itu darah dagingmu. Ambil ya, perhatikan dari siapa kamu ambil. Jangan ambil orang yang lurus agamanya, akidahnya. Jangan ambil orang menyimpang. Ya, Adz-Dzahabi mengatakan, innal quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Hati itu lemah, sementara syubhat itu menyambar. Ya. Kalau tidak salah, apa Al-Muhasibi, apa Bishr Al-Marisi ya. Al-Muhasibi kalau tidak salah. Jadi ada tanya sama Imam Ahmad. Bishr Al-Marisi, Al-Muhasibi. Ya. Kalau ceramah, retorikanya kuat. Ya, dan kalau sudah bicara masalah zuhud dari maghrib sampai subuh, itu bisa buat menangis orang-orang di situ. Nangis. Ya. Nah, ketika tanya Imam Ahmad, Imam Ahmad mengintai dari balik tirai. Maka beliau juga sempat, karena sudah bicara masalah zuhud, masalah ilmu, masalah hati, wah sudah habis tenggelam semua. Tapi beliau jangan datang. Jadi kita tahu siapa Imam Ahmad. Buat apa beliau masa hasad sama dia? Enggak ada. Ya karena tahu apa syubhat-syubhat yang ada. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Ya, innal quluba dha'ifah, hati lemah, wa syubha khattafa, sementara syubhat menyambar, khattaf. Ya, khattaf ala wazni fa'al, benar-benar mencengkram. Ya, antum bayangkan anak ayam dicengkram burung elang, apa yang terjadi? Jangankan anak ayam, kambing cengkram burung elang. Enggak bisa bergerak. Ya. Apalagi anak ayam. Nah, syubhat itu seperti burung elang. Hati kita seperti anak ayam. Itu syubhat. Ya, maka kita harus jangan sampai buang apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Ada dalilnya itu. Abu Hurairah ngambil ilmu dari siapa? Dari setan. Wah, hebat sekali. Apa? Ketika jaga harta zakat, ada orang nyolong, ketahuan, minta maaf, tolong ya jangan lapor kepada Nabi, saya perlu sama keluarga saya. Ya sudah, beli orang baik, lepas. Malam kedua juga sama, malam ketiga juga gitu. Akhirnya apa? Kata yang juri, asalkan jangan disampaikan kepada Nabi ya, saya beritahukan rahasia, kalau kamu tidak ingin diganggu setan, baca ayat kursi. Lah yang bilang malingnya memang setannya. Ya, sampai kepada Nabi, ya, apa kata Nabi? Shadaqal khabith, benar al khabith, setan itu betul. Akhirnya apa? Dijadikan sebagai dalil bahwa boleh ngambil ilmu dari siapa? Dari setan itu. Ya. Kalau seperti itu kesimpulannya, payah. Itu namanya tidak taksil. Kalau antum perhatikan, berdalil tapi tidak sampai pada tujuanmu. Kenapa? Tidak taksil. Nah, oleh karena itu saya sampai pada antum, bukunya Ustaz Aziz kan bahasa Indonesia. Jangan seperti baca koran. Besok ini kita kaji. Kalau enggak dapat beli insyaallah murah kok. Ya, nanti kita baca pelan-pelan. Ya, sampai saya ingin ngasih judulnya Qawaid wa Fawaid min al-Usul al-Islamiyah fahmuha wa ta'silatuha. Kaidah-kaidah dan manfaat faedah yang bisa diambil dari prinsip dasar Islam, ya, al-Usul al-Islamiyah. Fahmuha wa ta'silatuha, pemahamannya dan ta'sil. Ta'silat, apa ta'sil itu? Apa memahami dengan dasar. Contoh seperti ini. Coba antum lihat. Ya, kalau buat ustaz yang bicara enggak mungkin orang bisa bicara pakai dalil ini. Ini lihat, ngambil hadis dari siapa? Ilmu dari setan. Nah, sekarang kita perhatikan hadis itu. Boleh antum cari nasnya, ya. Abu Hurairah ketika mendengar itu, apakah langsung beliau amalkan? Tidak. Datang kepada siapa? Kepada Nabi. Dan Nabi tidak mungkin membiarkan sesuatu yang salah. Kalau beliau membenarkan, diam, berarti itu benar. Itulah hadis. Apa hadis? Kullu ma udifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah. Ya. Bahwa apa? Nah, hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan dan dia beliau, dan beliau mengatakan shadaqal khabis, itu benar. Enggak langsung diamalkan, berarti dibenarkan Nabi, berarti itu hadis. Nah, seperti ini yang terkenal di media sosial namanya Gus Baha kan? Apa? Nabi juga membenarkan sahabat berbuat bid'ah. Ketika baca Allahu Akbar kabira itu, ya Allahu Akbar kabira, subhanallah buratan wa asila. Ya. Nah, ini bukan Nabi membenarkan, karena Nabi apa? Berarti itu hadis. Bukan berarti sahabat berbuat bid'ah kemudian dibenarkan. Ini kalau tidak apa? Tidak benar caranya, manhajnya. Dan versi seperti itu banyak. Orang awam lah termakan. Ya benar ini juga. Benar juga. Itu. Nah, makanya ikhwan, sekarang ini ya pokoknya ya UAS. Apalagi itu? UAT. Ya. Ini tiga ini. Wah, lagi ini. Buya Yahya itu lagi yang itu. Ya. Nah, kalau kita tidak memahami ta'sil, ini contoh sederhana seperti ini. Boleh nanti dihadirkan tuh. Ya. Ya, kalau memang perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tidak benar. Buktinya sahabat melakukan ibadah yang tidak diajarkan Nabi. Nah, ini. Nabi boleh kok, enggak apa-apa. Sampai apa? Kalau Nabi tahu yang kita lakukan sekarang ini pasti dibenarkan sama Nabi. Sampai begitu kesimpulannya. Coba ini. Ya, kita bersyukur kenal dengan sunnah. Bersyukurnya ini Syekh Muhammad bin Sulaiman. Ya. Sampai beliau mengatakan bid'ah itu pada hakikatnya istihza kepada agama. Nah, ternyata ini bukan perkataan beliau baru. Saya ingat baca di kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, dan boleh dibuktikan. Belum menukil perkataan Ibnu Katsir, tinggal antum. Ibnu Katsir kan sekarang banyak itu terjemahannya. Silakan buka ayat itu. Ya kalau saya salah, oh iya saya salah. Coba nanti saya buka lagi, saya cari. Gitu. Nah, itu namanya belajar. Saya bukan ulama. Ya, tapi saya harus bertanggung jawab membawa apa? Bukti. Sehingga apa? Kuat bagi antum yang ngaji juga kuat. Tolong tapi dicatat. Ya. Kalau Imam Syafi'i baca begini, semua masuk harus tutup. Tapi antum, Mas Syafi'i, tolong benar karena kita rutin nih, sayang gitu loh. Sayang ikhwan. Gitu. Nah, nanti bisa dimerujuk kembali baik pada ustaz. Saya kok kalau keterangan Ustaz Mahfud kok aneh ini. Enggak apa-apa. Boleh. Saya punya ustaz yang bisa percaya. Tanya. Ustaz, ternyata antum salah kata Ustaz Fulan mana-mana. Betul kan? Apa alasannya? Oh iya saya salah. Tolong. Ya. Tapi kalau enggak benar ya tolong, kalau saya buat bukti, catat, disimpan, kemudian jadi apa? Taksil dalam mempelajari ilmu. Nah ini kita harapkan. Kalau dengan demikian, insya Allah ya kita itu insya Allah maaf, insya Allah pinter, insya Allah cerdas, ya dan tidak mudah dikibuli, termasuk juga tidak mudah dibuli dan dikibuli. Tapi insya Allah mudah dikasih kebuli. Insya Allah pada Isa ada yang ada kebuli. Ya itu para ikhwan. Nah dengan demikian asik kita belajar. Ya, nah, biasanya saya pilih kitabnya beliau, Prinsip Dasar Islam. Saya sudah saya izin sama Ustaz Yazid. Ah, silakan itu. Izin. Saya jelaskan. Kita jangan seperti membaca komik, membaca WhatsApp. Nanti kita baca sampai ulang-ulang. Apa kandungannya? Apa ini? Kembali kepada mana dasarnya? Quran Sunnah, ala fahmi salafus saleh. Nah, dengan demikian baru kita ngaji. Antum masih muda-muda, jangan jiping. Ngaji kuping, keluar kanan, masuk kanan, bukan keluar kiri, keluar semua ngobos. Ya kita tahu ini lubang semua kan ini, pori-pori. Cus, kalau kiri masih ngendep. Ngobos. Rugi ikhwan. Karena saya berusaha, maaf nih, saya berusaha semampu saya untuk menjelaskan perkara dengan taksil, dan saya kadang-kadang saya sebenarnya capek untuk ngulang-ngulang. Tapi saya tahu di antara adab untuk ilmu tikror, ngulang. Saya sendiri juga tolib. Saya belajar di masyayikh, ya. Di daurah, keluar ruangan, peleng tadi apa ya? Gitu. Saya juga menyadari. Gitu. Nah, kalau dicatat ada kitab ya, karena berhubung ada buku panduannya, ya sudah saya buka buku panduannya, nanti ulang. Tapi itu dikasih catatan, buka lagi. Itu. Tapi kalau begini terus kita, antum gak bakal bertambah. Ya. Nah, kalau ada kitab, ini mungkin bahasa Arab, agak berat pada sebagian, bisa pada sebagian. Tapi kan saya terjemahkan pelan-pelan, itu pasti ada. Ya, kalau besok bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia nanti saya belajar kaidah ini dari keterangan beliau ini apa yang bisa diambil kaidah agama dan faedahnya apa saja sehingga dapat kesimpulannya itu pegang erat-erat. Ustaz itu sudah paham tapi belum sampai bisa meresap ke hati kita, maka belum para jemaah apa masih mujmal tadi sudah saya buka di awal Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Hikam ketika menjelaskan hidayah ada dua, mujmalah dan mufassalah. Apa mujmalah? Global. Apa mufassalah? Terperinci. Kalau antum jiping itu mujmalah, keluar hilang. Istri tanya, tadi pengajian apa Mas? Wes enggak tahu, pokoknya sudah alhamdulillah pokoknya hadir majelis sudah alhamdulillah. Rugi benar rugi. Ya. Saya akan berusaha untuk menjelaskan secara taksil sesuai dengan kemampuan saya. Kaidah-kaidah penting. Kenapa? Man hurimal usul, hurimal wusul. Ulama mengatakan orang yang tidak mengerti kaidah tidak sampai tujuan. Tadi berdalil, sahih dalilnya. Berarti boleh dong ngambil ilmu dari setan. Mau setan boleh apalagi ustaz gitu. Masa ngaji sama ustaz kamu saja? Wah, sudah panjang itu urusannya. Paham ya, Wan? Subjektivitasnya tinggi. Ya. Tapi kita kan tidak kena subhat itu. Orang lain kena. Kenapa? Karena kita sudah taksil dalam pelajari. Saya bukan karena Anda wahai saudara. Ya. Bukan pribadi Anda. Tapi pemikiran dan pemahaman. Dan saya megang seperti ini bukan karena ustaz pulang yang saya pegang, tapi pemikiran dan pemahaman. Paham? Di sini. Nah, kalau tidak dicatat mana bisa itu? Ya. Diapalin semua. Oleh karena itu dicatat. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang bisa penyemangat, ya, jangan tersinggung. Ya, penyemangat gitu. Dan saya terus akan sampaikan. Akan sampaikan supaya apa? Supaya ilmu bertambah, ya. Sehingga apa? Afwan ya, saya lihat orang yang belajar hanya sekedar di majelis jiping mau 20 tahun, mau 30 tahun, mau 40 tahun, podo wae. Sama saja. Seperti nol. Benar. Saya lihat Ya, cara ngomong, cara bersikap sama saja. Ya, cara menyikapi persoalan. Nah, tapi orang benar nanti menyikapi perbedaan ulama itu kita punya. Menyikapi ini punya semua, enggak heran. Punya. Ya. Termasuk menyikapi kehidupan pribadi kita. Ya. Itu ikhwan. Nah, oleh karena itu, kalau memang betul ada kajian kitab, kajian buku yang memang benar-benar ya, taksil, makanya buku prinsip darah Islam, kalau beli judul, ya, kalau boleh saya beri judul apalah, Qawaid wa Fawaid minal Usul al-Islamiyah fahmuha wa ta'silatuha, kaidah-kaidah dan faedah yang bisa diambil dari prinsip dasar Islam, tulisan Ustaz Yazid, ya, pemahamannya dan juga taksil konsep dasar, rumus, bahasa kita itu rumus, ya, rumus. Nah, itu kalau tahu rumus, rumusnya Pitagoras selesai. Ya, kalau tahu rumusnya gaya selesai sudah. Ya. Itu kembalikan tinggal x y-nya saja dimasukin seperti apa. Ya. Makanya ulama mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Terjemahan bebasnya, orang enggak ngerti rumus enggak bakal bisa ngerjain matematika, itu aja. Ya, orang enggak ngerti rumus, enggak ngerti usul, tidak sampai tujuan. Semua berdalil, Khawarij berdalil, Mu'tazilah berdalil. Semua berdalil. Semua berdalil. Tapi kita lihat ulama menyesatkan mereka. Ya. Nanti saya akan berikan contoh-contoh ikhwan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini, ya. Mungkin enggak perlu ada pertanyaan ya. Sudah jamnya sudah agak malam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang penting antum paham, ya, dan dicatat secara pelan-pelan sebagai ilmu bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.